Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan pada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu. Majlis yang dimuliakan oleh para malaikat. Majlis yang akan mendatangkan sakinah bagi hati-hati para hambanya, majlis yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka, di mana kita melanjutkan kembali kajian dari Sahih Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk di bab tentang malu dalam ilmu. Telah kita sebutkan asar dari Mujahid rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu orang pemalu dengan rasa malunya menyebabkan dia enggan untuk mendatangi majalisul ilm, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Dan telah disebutkan pula asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau memberi pujian kepada wanita-wanita Ansar. Ni'man nisa, nisa al-Ansar, la yamna'uhunna al-haya' wa ayatafaqahna fi din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang menjelaskan tentang kedatangan Ummu Sulaim ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang sesuatu yang biasanya para wanita malu untuk menyampaikan. Oleh karena itu sebelum beliau bertanya, beliau mengatakan innallaha la yastahi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang telah menjadi pendirian dan sikap Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Sebab kalau seorang disebabkan karena rasa malu menyebabkan dia tidak ingin bertanya sehingga dia terus dalam keadaan jahil dan tidak mengetahui hukumnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin dalam urusan-urusan yang mereka tidak mengerti dalam urusan agama, hendaknya mereka bertanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak berilmu tentangnya. Kemudian masih tersisa satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini yang insyaAllah ta'ala akan kita bacakan pada malam hari ini. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ابن برديسبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل telah memberitakan kepada kami إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس beliau berasal dari Madinah dan beliau adalah keponakan الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. Qala haddatsani Malikun, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Dar al-Hijrah, beliaulah yang mensyaratkan kekuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sambil beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima ucapannya dan ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ucapan beliau hujjah dan perbuatan-perbuatan beliau adalah hujjah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar Al-Qurashi Abu Abdurrahman, beliau juga berasal dari Madinah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau salah seorang sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita perhatikan hadis ini sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang Madinah. Dimulai dari gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, seterusnya sampai kepada Abdullah bin Umar, mereka seluruhnya Madaniyun. Orang-orang yang berasal dari kota Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yani beliau berkata di hadapan para sahabatnya, inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waraquha, sesungguhnya di antara pepohonan yang tumbuh ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, yang dimaksud sebuah pohon di sini ini ada satu jenis pohon yang daunnya tidak gugur, yang daunnya tidak berguguran, tidak seperti halnya pepohonan yang lain yang biasanya daun-daunnya berjatuhan, apalagi di sebagian negara mereka memiliki musim gugur. yang menyebabkan banyaknya pepohonan yang berguguran daunnya. Namun jenis pohon ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jenis pohon yang daunnya tidak berguguran. La yasqutu waraquha. Wa hiya mathalul muslim. Dan permisalan pohon ini adalah permisalan seorang muslim. Hadithuni mahi, beritakanlah kepadaku pohon apakah itu. Jadi pertanyaan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan sebagian para sahabatnya. Kalau kita menghadiri majelis-majelis sebelumnya, hadis ini sudah pernah kita baca dan sudah pernah kita jelaskan. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di antara tujuan beliau dalam mengarang kitab Sahihul Bukhari yang namanya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min ayyam Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunanih, tujuan beliau adalah untuk menjelaskan ahkam fiqhiyah. Selain mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau juga ingin menyebutkan hukum-hukum fikih. Oleh karena itu masyhur di kalangan para ulama bahwa fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terdapat pada babnya. Barang siapa yang ingin melihat fikihnya Al-Imam Al-Bukhari, lihat pada judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena judul bab itu adalah pendapat beliau rahimahullah. Berbeda halnya dengan Sahih Muslim. Kalau kitab Sahih Muslim itu tidak ada bab-babnya sama sekali. Adapun yang sampai kepada kita sekarang ini dari kitab-kitab yang dicetak, ditulis babnya, disebutkan bab-babnya, itu bukan dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Sebab Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala tidak memisahkan antara satu hadis dengan hadis yang lain dengan bab. Dan beliau sarad al-hadis sarjan. Beliau menyebutkan hadis ya tanpa memisah antara satu dengan yang lainnya. Meskipun ada urutannya, namun beliau tidak menyebutkan bab. Oleh karena itu para ulama setelahnya mereka berusaha untuk memberi kemudahan khususnya bagi para pembaca Sahih Muslim agar kemudian mereka mudah untuk memahaminya bab per bab. Maka disebutkanlah bab. Al-Nawawi rahimahullah taala beliau yang meletakkan bab-bab, memisahkan antara satu hadis dengan hadis yang lain yang terdapat dalam Sahih Muslim rahimahullah. Tapi kalau Sahih Al-Bukhari, bab-bab tersebut memang dari beliau. Maka fikih beliau terdapat pada babnya. Sehingga karena sebab ini terkadang beliau menyebutkan hadis tidak sekali. Kadang-kadang beliau sebutkan di satu bab karena ada yang ingin beliau jadikan sebagai dalil dari satu hadis. Dan terkadang hadis itu beliau ulangi lagi penyebutannya di bab yang lain karena ada tujuan juga dari hadis itu. Beliau ingin menjadikannya sebagai dalil. Seperti hadis ini. Naam. Hadis ini bisa diambil dalam beberapa bab. Termasuk di antara yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab malu dalam ilmu. Dalam ilmu yakni dalam bertanya atau dalam menjawab. Pada saat bertanya atau pada saat menjawab. Dan terkadang ada satu hadis disebutkan berkali-kali oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali. Nah, hadisnya sama, hanya saja ada terjadi beberapa perbedaan lafaz dan perbedaan jalur riwayat sanad dari hadis tersebut. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu jangan heran kalau ada satu hadis terjadi pengulangan. Ini bukan karena Imam Bukhari keliru. Jangan sampai ada yang mengatakan, ini Imam Bukhari keliru. Masa sudah disebutkan sebelumnya, disebutkan lagi. Tidak, beliau sengaja itu. Karena ada tujuan tertentu yang hendak beliau inginkan dari penulisan kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara pepohonan ada sebuah jenis pohon yang tidak berguguran dedaunannya. Dan pohon itu perumpamaan seorang muslim. Beritakanlah kepadaku apa itu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat meskipun beliau sudah mengetahui jawabannya. Dan itu termasuk di antara cara dan metode pendidikan yang baik. Mengetes, menguji murid dengan bertanya. Bertanya dalam artian menguji mereka. Nah, apa ini, apa itu? Disebutkan permasalahan-permasalahan ilmiah untuk mengetes hafalan seorang murid atau pemahaman mereka dan kepandaiannya. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka kata Abdullah bin Umar, maka para sahabat yang hadir, yang dimaksud manusia di sini yang hadir di majelis itu, mereka pun memikirkan pohon-pohon yang tumbuh di pedalaman. Masing-masing memikirkan pohon. Pohon ini, ada yang mengatakan pohon itu. Masing-masing menyebutkan pohon yang tumbuh di al-badiyah, di pedalaman. Padahal yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pohon tersebut, pohon yang tidak sulit mereka dapatkan di Madinah terlalu banyak. Nah, tidak perlu mencari ke sana kemari, ya, mencari pohon-pohon yang sulit harus ke pedalaman di kota Madinah itu sendiri. Nah, sehingga kata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, dan terbetik pada diriku bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, fastahyaitu, aku pun malu, yakni malu untuk menyampaikan jawabannya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan sebab malunya Abdullah bin Umar, dan itu kita telah sebutkan pada hadis sebelumnya, bahwa beliau mengatakan fa'idha ana asgharul qaum, saya orang yang paling muda di situ. Menyampaikan gak enak, ini orang-orang tua semua yang ada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau masih anak-anak, masih muda beliau. Sehingga inilah yang menyebabkan beliau malu untuk menyampaikan jawabannya. Faqalu, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, akhbirna biha, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa itu. Artinya tidak seorang pun dari mereka yang menjawab seperti yang ada dalam pikiran Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang menyebutkan ini, ada lagi yang menyebutkan yang lainnya. Naam. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tetap dalam keadaan diam dan tidak menjawab, sampai kemudian mereka sendiri yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami pohon apa itu. Naam, lihat baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah para sahabat, dan ini metode pendidikan yang bagus. Ya, bertanya kepada mereka sehingga ketika ditanyakan kepada orang tersebut, maka orang itu jadi konsentrasi, dia akan berusaha, ya, memikirkan. Nah, berbeda kalau kemudian seorang menjelaskan begitu saja, ya, tanpa bertanya kepada orang-orang hadir, kadang-kadang hanya pembicara yang paham. Yang di sana ada yang tidur, ya, di sana ada yang pikirannya di luar, tubuhnya di majelis, iya kan? Nah, tapi begitu ditanya, terlihat siapa yang konsentrasi dan siapa yang sedang mengkhayal. siapa yang sedang mukim di majlis dan siapa yang fikirannya sedang musafir, entah safarnya kemana. Nah, itu dengan cara apa? Ditanya. Nah, ya, dan subhanallah, majalis, majlis para ulama, ya khususnya di Yaman, itu sangat berbeda dengan majlis-majlis yang lainnya. Kalau di Arab Saudi memang kebanyakan penjelasan, ya, sangat jarang sekali, sangat jarang sekali ada pertanyaan kepada para hadirin. Nah, tapi kalau di Yaman, di pondok-pondok di Yaman, ma'had-ma'had, dan itu merupakan didikan dari Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Naam, pertanyaan sebelum dimulai majlis, bahkan sebelum Al-Syekh rahimahullah ta'ala naik ke kursinya, mulai dari depan pintu masjid, itu sudah nanya-nanya. Siapa yang di dekatnya, ya, mesti kebagian pertanyaan. Nah, apalagi kalau ada orang di depannya menghalangi jalan. Nah, ini yang sering jadi sasaran Asy-Syaikh rahimahullah. Orang yang sering sembunyi di balik tiang, itu juga sering jadi sasaran Syekh rahimahullah. Sehingga kadang-kadang sebagian mending memilih memperlihatkan diri seakan-akan ngerti meskipun enggak. Daripada sembunyi, karena sembunyi sering kena. Nah, ya, Asy-Syaikh rahimahullah meskipun beliau sudah tua tapi pandangannya masya Allah, ya, masih memiliki pandangan yang kuat pada waktu itu rahimahullah ta'ala. Dan ini tarikhah yang sangat bagus sekali, sehingga para murid itu benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya an-nakhlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan pohon kurma dengan seorang muslim? Bahwa pohon kurma itu perumpamaannya seorang muslim. Dalam hal apa? Dalam hal al-intifa'. Yanfa'un nas. Manfaat. Pohon kurma, ya, dengan setiap bagian-bagian dari pohon kurma itu bermanfaat. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, naam, apalagi buahnya. Ya, buahnya mulai dari baru muncul itu sudah bermanfaat. Naam, kemudian semakin berkembang pada saat dia masih muda, dalam keadaan rupa busur, kemudian menjadi tamar. Kurma yang sudah matang itu semuanya bermanfaat. Nah, itu pohon kurma. Kalau biasanya kita di Indonesia ini karena nggak ada pohon kurma, dipermisalkan dengan pohon kelapa. Ya. Nah, pohon kelapa. Makanya orang-orang pramuka mempermisalkan lambang mereka dengan kelapa itu, ya, dengan alasan bahwa ini memberi manfaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut naklah. Pohon kurma. Dan begitulah sepantasnya seorang muslim. Seorang muslim hidup selalu memberi manfaat. Memberi manfaat untuk dirinya dan memberi manfaat untuk orang lain. Manfaat dunia atau manfaat akhirah. Manfaat dunia atau manfaat akhirah. Yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk mencari segala sesuatu yang memberi manfaat padamu. Memberi manfaat padamu. Dan dalam hadis Ibn Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani, ahabbu an-nasi ila Allah jalla wa ala anfa'uhum. وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى سرور تدخله على قلب أخيك المسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة. كتب النبي عليه الصلاة والسلام orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Di antara kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bermanfaat. Umat beliau adalah umat yang terbanyak. Dan yang mendapatkan hidayah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbanyak dibandingkan umat-umat sebelumnya. Setiap orang muslim ya, yang memahami Islam, yang mendapatkan keutamaan Islam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapatkan bahagiannya. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an Karim. Sebab ketika dia mengajarkan Al-Qur'an Karim dan dia mengajarkan ilmu syar'i kepada manusia, lalu kemudian mereka mendapatkan hidayah, siapa saja terus menerus ya, dari orang yang mendapatkan hidayah karena ilmu yang disampaikan, terus keturunannya terus seperti itu sampai hari kiamat, maka yang meninggal ini yang pertama kali mengajarkan ilmu tersebut kepadanya mendapatkan bahagian keutamaan. Mendapatkan bahagian keutamaan. Man dalla ala khairin tafa'ilih. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada seorang, kepada suatu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Maka ma'asyir ikhwah rahimahumullah, hendaknya kita semangat untuk mengamalkan hadis ini. Menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk orang lain. Kalau subhanallah tidak mampu memberi manfaat untuk diri atau untuk orang lain, maka yang paling minimal yang diamalkan adalah diam. Berdiam diri. Kalau diam, dia tidak memudaratkan orang lain. Nah, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, bukan manfaat yang dia berikan pada orang lain, namun gangguan, ya, memasukkan sakit hati kepada kaum muslimin, mendatangkan kemudaratan, menzalimi, bersikap yang tidak, dan yang semisalnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang buruk seperti ini. Qala Abdullah, lalu kemudian berkata Abdullah bin Umar, fahaddatsu abi bima waqa'a fi nafsi. Aku pun memberitakan kepada ayahku. Siapa ayahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku pun memberitakan kepada ayahku apa yang terbetik dalam hatiku itu. Jadi beliau tidak menyampaikan di majelis. Nah, setelah terjadi majelis, ya, setelah itu, kemudian dia mengabarkan kepada ayahnya. Ya, dan sewajarnya dia menyampaikan itu kepada ayahnya adalah suatu hal yang wajar. Ya, dia mengatakan sebenarnya tadi saya ingin menjawab, tapi karena saya melihat saya paling kecil, saya paling muda, saya malu untuk menjawab. Mendengarkan itu, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Faqala, maka Umar mengatakan, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadha wa kadha. Engkau mengatakannya, engkau menjawabnya, ya, dalam majelis itu tadi, aku lebih suka, ya, daripada saya memiliki harta ini, memiliki itu. Artinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sangat senang kalau kemudian anaknya tadi menjawab di majelis. Ya. Sebab apabila beliau menjawab di majelis, akan nampak keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Bahwa beliau seorang punya kecerdasan. Ya, selama tentunya seorang tidak punya perasaan berbangga diri, menyombongkan diri terhadap yang lainnya. Itu adalah kebaikan. Ya. Menjawab sesuatu secara ilmiah, sesuai dengan syariat, adalah satu kebaikan. Nah, ya. Namun perlu dihilangkan penyakit-penyakit hati tentunya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, sambil engkau mengatakannya, itu lebih aku suka. Ya, yani diamnya, beliau mengatakan lebih beliau sukai daripada diam pada saat bermajlis. Akan semakin nampak keutamaan dan kecerdasan Abdullah bin Umar. Dan apabila nampak kemuliaan dan kecerdasan Ibn Umar, siapa yang bangga? Siapa yang paling berhak untuk berbangga diri melihat anaknya? Tentu orang tuanya. Nah, sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu memberi semangat kepada Ibn Umar. Kenapa engkau tidak mengatakan? Seandainya engkau mengucapkannya, aku lebih suka itu. Nah, lihat ya kawan, bagaimana para sahabat mendidik anak-anaknya. Radhiyallahu ta'ala anhum didirik anaknya untuk semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat mengambil fawaid, faedah-faedah ilmiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, khususnya dalam ilmu syar'i. Oleh karena itu para sahabat mereka sangat memperhatikan anak-anak mereka yang akan menjadi generasi pelanjut mereka, dididik dengan didikan ilmu syar'i. Ini yang terpenting. Naam. Arahkan mereka kepada talabul ilm, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendalami agama Allah jalla wa'ala. Demi Allah, ayyuhal ikhwah, seorang anak yang sukses dalam talabul ilm, sehingga dia menghafal Al-Quran dan dia mengerti ahkamu syara', hukum-hukum syar'i, maka dia lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan seorang yang keluaran S1, S2, S3. Nah, meskipun dia memiliki harta sekian banyak, hal yang demikian tidak akan berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa taqwa. Oleh karena itu para ulama ussalaf mereka sangat memperhatikan ini. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil abi ay yukriha waladahu ala talab al hadith fa innahu mas'ulun an. Yanbaghi lil ab atau lil walid, sepantasnya lah bagi orang tua memaksa anaknya untuk belajar ilmu hadis, mempelajari fikih, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia akan ditanya oleh Allah. Dia akan bertanggung jawab. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Wadud, beliau menjelaskan, kata beliau, wa aktsarul awlad inna ma ja'a fasaduhum min qibalil aba wa imhalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidallahi wa sunanah wa adha'uhum sigara falam yantafi'u bi'anfusihim falam yanfa'u aba'ahum sidara. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, mayoritas anak-anak itu kenapa mereka menjadi rusak? Ya, tentunya ya, dari satu sisi kita meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, namanya takdir Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki meskipun anak nabi, betul. Kita meyakini takdir Allah jalla wa'ala, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebab. Kita diperintahkan untuk mencari sebab. Sebagai orang tua, kita diperintahkan untuk memelihara keturunan kita. Memelihara keturunan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian. Kata Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan ajarkan kepada mereka adab. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ajarkan kepada mereka adab. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, mayoritas anak yang menyebabkan mereka rusak, min qibalil aba, disebabkan oleh orang tua mereka. Wa imhalihim lahum, mereka menelantarkan anak-anak mereka dan tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan sunnah-sunnahnya. Mereka menelantarkan anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih kecil, sehingga tidak memberi manfaat. Anak ini tumbuh, berkembang terus sampai dewasa. Nah, akhirnya tidak mampu memberi manfaat apa-apa kepada orang tuanya ketika mereka sudah dewasa. Tidak mampu beri manfaat apa-apa. Allahu musta'an. Maka ini musibah. Kebanyakan orang tua hanya memperhatikan masalah dunia. Yang penting anak bisa sekolah, sekolah, sekolah tinggi, sekolah tinggi, sekolah tinggi. Agamanya gimana? Itu masalah belakang. Itu urusan kedua. Nah, yang penting ya, kejar jenjang karir. Semakin tinggi terus. Nah, kalau urusan kuliah, sebagian orang tua, berapa? 150 juta harus dikeluarkan. Gampang. Ada uang? Ada. Nah. Ya. Tapi kalau seorang anak pondok pesantren, uang SPP-nya dinaikkan 200 ribu. Nah, mikir gimana? Pikirannya apa? Anak ini gak punya masa depan. Ya, nanti gimana? Gak punya ijazah. Nah, terus gimana nanti masa depannya? Cari apa nanti? Gimana nanti rezekinya? Seakan-akan dia pengatur rezeki. Subhanallah. Seakan-akan dia yang sudah menetapkan rezeki untuk anaknya. Nahnu narzukukum wa iyahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berrezeki kepada kalian dan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki manusia itu. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahan dan itu merupakan inti kehidupan dunia. Bagaimana seorang itu dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan dirinya kepada Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, umur sangat singkat. Ya. Kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita itu sangat singkat sekali. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah Jalla wa'ala. Kapan kesempatan kita bersama dengan anak-anak kita. Nah, kalau bukan karena perhatian orang tua kepada anak-anaknya, memikirkan, nah, khususnya dalam ilmu agama, khususnya dalam hal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara ibadah mereka yang benar, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduknya mereka pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena orang tua, siapa yang akan memberikan pendidikan kepada mereka? Sementara yang paling utama yang akan memberikan pendidikan yang paling utama adalah orang tua itu sendiri. Nah, dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini faedah yang sangat agung sekali yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau senang apabila anaknya bisa menjawab. Namun Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu malu untuk menjawabnya dalam majelis. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab Al-Haya'u fil-ilm, rasa malu dalam ilmu, untuk menyebutkan dua hal. Malu bertanya dan malu menjawab. Malu bertanya dan malu menjawab. Malu bertanya, ini tidak sepantasnya dilakukan. Apalagi dalam urusan agama. Malu menjawab ini juga tidak sepantasnya. Akan tetapi yang pertama lebih buruk daripada yang kedua. Malu dalam bertanya itu lebih buruk keadaannya daripada malu menjawab. Sebab kalau dia malu bertanya, ya dia akan terus dalam keadaan jahil. Nah, kadang-kadang seorang guru tidak mengetahui kebutuhan muridnya. Apa yang sedang dia pikirkan? Apa yang sedang dia pertanyakan? Iya kan? Sehingga apabila seorang itu tidak menyampaikan, maka dia terus dalam keadaan bingung seperti itu. Adapun yang kedua, seorang malu ketika menjawab, ya, masih ada jalan keluarnya. Karena dia akan menunggu gurunya yang akan memberikan jawaban itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ibnu Umar tidak menjawab. Tapi akhirnya orang-orang yang ada di majelis itu juga mengerti. Mengetahui kenapa. Karena gurunya yang bertanya. Lalu kemudian gurunya memberi jawaban. Meskipun ini juga tidak sepantasnya dilakukan. Oleh karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sangat senang apabila anaknya Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, beliau berkata rahimahullah ta'ala, babu man istahya fa'amara ghairahu bisual. Bab orang yang malu, ini malu untuk bertanya, lalu dia memerintahkan kepada yang lain untuk bertanya. Nah, lalu bertanya, lalu kemudian dia memerintahkan yang lain untuk bertanya. Bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa kalaupun terkadang rasa malu itu tetap ada, disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan, ya, itu sesuatu yang biasanya seorang malu untuk mengucapkan, menyampaikannya. Dan itu saya kira suatu hal yang ma'ruf. Ada pertanyaan-pertanyaan yang apabila kita menyampaikan secara langsung, ya, maka itu adalah suatu hal yang, ya, karena tidak biasanya dan seharusnya ditutupi dan tidak disampaikan di hadapan umum. Nah, ya, ada hal-hal yang seperti ini, apalagi menyangkut tentang masalah keluarga, masalah hubungan antara suami istri, iya kan? Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang untuk menyampaikannya secara langsung vulgar di hadapan orang itu adalah suatu hal yang seorang malu untuk menyampaikan. Seperti di majelis ini misalnya. Ya, di majelis ini. Ada seorang langsung berdiri, lalu kemudian bertanya, "Ustaz, apa punya gini?" Terus dia menceritakan tentang masalah keluarga. Orang semua lihat, "Wah, ini berarti orangnya seperti ini." Hah? Nah, orang ini kebiasaannya begini begitu. Akhirnya jadi cerita. Nah, ini yang menyebabkan seorang kemudian malu. Disebutkan di salah satu majelis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa pernah ada seorang bertanya kepada beliau, Syekh rahimahullah. Saya belum pernah dengar kasetnya, tapi ada sebagian yang memberitakan. Nah, orang ini bertanya, "Syekh, apa hukumnya apabila ada seorang laki-laki mengeluarkan air susu dari payudaranya, lalu kemudian ya ketika air susu tersebut diminumkan pada yang lain, itu apa hukumnya?" Kata Syekh Nuzaimin, "Mayumkin, ini enggak mungkin terjadi." "Ya Syekh, kalau terjadi?" "Enggak mungkin terjadi yang seperti ini." "Ya Syekh, kalau misalnya terjadi yang seperti ini?" "Enggak mungkin." Nah, akhirnya yang bertanya mengatakan, "Yang mengalami ini adalah yang bertanya, Syekh." Nah, ya, walhasil hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kalau disampaikan, ya ini mungkin bagi sebagian ini adalah suatu hal yang aib. Namun itu tidak menutup jalan bagi seorang untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Alhamdulillah banyak cara untuk menuntut ilmu, ya. Termasuk diantaranya dengan menyuruh orang lain, tolong tanyakan masalah ini kepada fulan dari syekh. Tolong tanyakan permasalahan kepada ustaz fulan. Nah, karena dia secara langsung malu untuk menyampaikan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad bin Musarhad Abu Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Abdullah bin Daud. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Daud Al-Hamdani Syari Abu Abdurrahman. Beliau asalnya dari Kufa, namun kemudian tinggal di Basrah. Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Al-Muqri dari Kufa. An Munzirin As-Sawri, dari Munzir As-Sawri, Munzir bin Ya'la Abu Ya'la الثوري dia juga dari Kufah. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Maka sanad hadis ini berasal dari orang-orang Kufah. Adapun Muhammad ibn al-Hanafiyah ini anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun beliau disandarkan kepada al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu adalah ibunya Muhammad ini. Maka disandarkan pada ibunya Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hanafiyah itu adalah penisbatan ibunya. Ibunya bernama Khawlah, Khawlah bintu Ja'far. Dan itu adalah istri Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sepeninggal Fatimah radhiyallahu anha. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia, Khawlah ini, bukan berasal dari Banu Hanifah sebenarnya. Cuman dinisbahkan ke sana, Hanafiyah, karena dia dahulu budak. Budak bukan dari keturunan Banu Hanifah, namun budaknya dari Banu Hanifah. Lalu kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. An Aliyin, dari Ali, Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin, khalifah yang keempat radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Al-Hasan dan Abu Turab. Qala, beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, dahulu seorang yang mazza', yang dimaksud mazza', yakni kathirul madhi, banyak mengeluarkan madhi. Ya, tentu kita mengetahui bahwa yang keluar dari kemaluan seorang ada beberapa jenis cairan. Yang pertama air kencing, baul. Yang ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu adalah najis. Dan seseorang yang buang air kecil berarti dia dalam keadaan berhadas. Hadas kecil. Kemudian yang kedua, al-wadi. Al-wadi yaitu cairan yang keluar setelah buang air kecil. Biasanya seorang disebabkan karena kelelahan. Kemudian cairan itu keluar. Dan ini juga najis. Sebagian para ulama menukilkan ijma' tentang najisnya. Yang ketiga, al-madhi. Dan madhi ini cairan yang keluar dari seorang biasanya disebabkan karena berfikir, fikiran, berkhayal. Naam. Dan kemudian keluar. Dan terkadang seorang tidak merasa bahwa cairan itu keluar tanpa terasa. Dan ini juga termasuk najis. Dan sebagian para ulama menukilkan ijma' tentang najisnya. Dan seorang keluar wadi, keluar madi dalam keadaan berhadas, hadas kecil. Dan yang keempat, al-mani. Al-mani, cairan yang keluar biasanya disebabkan karena persetubuhan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan keluar dan keluarnya dengan lezah, ya, dan memancar, tidak seperti pada saat keluarnya mani yang kadang-kadang tanpa terasa. Adapun dengan keluarnya mani, terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah mani itu najis atau bukan. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa mani bukan najis. Akan ada nanti hadis yang akan menjelaskan itu, hadis Aisyah radhiyallahu anha, insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan pada saat kita telah mendapati hadis tersebut. Yang jelas, yang pendapat sahih dan itu yang dikuatkan oleh para ahli tahqiq bahwa mani bukan najis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sementara di pakaian beliau masih ada bekas najis, bekas mani yang sudah kering. yang sempat dikritik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun dengan keluarnya mani menyebabkan seorang berhadas, hadas besar yang tidak terangkat kecuali dengan mandi. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan nadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa beliau malu untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan beliau sebagai menantunya Rasulullah Alaihissalam. Ya, beliau Rasulullah, tambah lagi hubungan yang sangat dekat antara beliau dengan Nabi Alaihissalam, karena Rasulullah adalah mertuanya. Ya, kalau beliau langsung bertanya kepada mertua, ketahuan. Nah, ya, tentu mertuanya mengetahui. Dan Ali radhiyallahu ta'ala. Fa'amanatu al-Miqdad an yas'ala an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka aku pun memerintahkan pada Miqdad. Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa'alahu faqala fihi al-wudu. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan fihil wudu. Ada wudu padanya, yakni keluarnya mani membatalkan wudu. Dengan keluarnya mani membatalkan wudu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawadda waghsil dzakarak. Berwudulah kamu dan bersihkanlah kemaluanmu. Yang menunjukkan perintah untuk membersihkan kemaluan menunjukkan bahwa nadi adalah najis. Dalam riwayat yang lain, wambah farjah, wambah, yakni bersihkan kemaluan, najis dan menyebabkan seorang itu berhadas. Makanya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita dapatkan, namun yang menjadi syahid dari hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu malu. Namun rasa malu beliau tidak menghalangi beliau untuk mendapatkan ilmu dengan cara meminta kepada orang lain untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.